percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkujuk. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Surga bukan kilauan sebilah.